Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, fala udwana illa ala zalimin, wala aqibatu lil muttaqin, wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi al mutahhirin wa ashabihi al tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarah aqidatus salaf ashabil hadis karya Syekh Rabi' habibullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan dari beliau dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, tabban liman nabadzal kitab wara'ah wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Beliau rahimahullah menyebutkan tentang al-mu'attilah, di mana mereka atau al-mu'awwilah, mereka mentakwil, mentahrif sifat Allah Subhanahu wa taala al-istiwa dengan makna istaula, berhujjah, berdalil, beralasan dengan ucapan seorang penyair Nasrani yang disebut dengan Al-Akhtal. Celaka bagi orang yang telah membuang Alkitab di belakangnya apabila dia berdalil, dia mengatakan qala al-akhtalu, dia berkata qala al-akhtal, berkata al-akhtal, membuang, menolak al-adillah, nusus minal kitabi wa sunnah, yang mana nas-nas yang menjelaskan tentang sifat ulu tabluk alf dalil, sampai pada 1000 dalil. Membuang nas-nas yang ada, yang sampai 1000 dalil tersebut, kemudian berhujjah dengan ucapan seorang Nasrani, asy-syair, seorang penyair, yang disebut dengan Al-Akhtal. Kemudian beliau melanjutkan, فَالْمُعَطِّلَهْ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْبَيْتِ ala ta'tili sifati al-ulu lillah. Mu'attilah, mereka berhujjah dengan bait syair dari al-akhtal tersebut untuk menolak sifat al-ulu lillah, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Walau hadahum Allah la'arafu anna istiwa Allah la yushbihu istiwa al-makhluqin. Aduhai, jikalau mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengerti bahwa istiwa Allah tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Walau fahimun nusus allati tunazzihu Allah an musyabahatil makhluqin wan nusus allati yuridu Allah tabaraka wa taala biha isbat sifat kamalihi wa izzatihi wa jalalihi. Jika mereka memahami nas-nas, aduhai, jikalau mereka memahami nas-nas yang Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari penyerupaan terhadap makhluk, dan nas-nas yang Allah menginginkan dengannya untuk menetapkan sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan baginya. Aduhai jikalau mereka memahami hadza perkara ini, lasaru wasalaku maslakas sahabah wattabi'in, niscaya mereka akan berjalan dan meniti jalan para sahabat, para tabi'in, pengikut mereka para sahabat bi ihsan. Walakin akan tetapi hakkamu uqulahum al-kasidah al-fasidah fi nususil wahyain. Akan tetapi kenyataannya mereka telah menjadikan akal-akal mereka menjadi hakim, akal-akal yang hina, yang rusak untuk menghakimi nas-nas wahyain, dua wahyu, Al-Kitab wa Sunnah. Fa'aradhuha bihadhil aqliyatil fasidah, mereka menolak nas-nas dengan akal-akalan yang rusak. Warahu yatalammasun au yaltamisun au yatalammasuna gharaib al-lughah, mereka pergi kemudian mencari-cari, mengorek-ngorek bahasa-bahasa yang aneh dengan tujuan li ta'til sifatillah tabaraka wa ta'ala, karena al-akhtal bisa jadi dialah orang yang pertama kali memaknakan istiwa dengan istaulah, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Mungkin dialah yang pertama kali, seorang Nasrani ini, yang meletakkan makna istaulah pada kalimat istawa. Qal wala izalata lillaf al-khabar amma ta'rifuhu al-arab wa tad'uhu 'alayhi bi ta'wil munkar kama yaf'alu al-mu'attilah mithl qawlihim istawa ma'nahu istawla wal yadayn ma'nahuma ni'matan aw al-qudratan wal wajh ma'nahu adh-dhat وَجَاءَ رَبُّكْ يَعْنِي جَاءَ أَمْرُهُ وَهَكَذَا يَتَأَوَّلُونَ وَيَتَلَاعَبُونَ. Beliau mengatakan, Al-Mu'allif rahimahullah, tidak menghilangkan makna al-khabar dari apa yang telah diketahui dan yang telah ma'ruf dari bahasa Arab dan apa yang telah diletakkan padanya dengan ta'wil-ta'wil mungkar, sebagaimana perbuatan al-mu'atilah yang memaknakan istiwa dengan istaula, al-yadain dengan makna nikmatan, dua nikmat, dua kudrah, wajah diartikan dengan zat, wajah diartikan zat, wajah rabbuk dan telah datang rabbmu diartikan, dimaknakan dengan ja'a amruh, datang perkaranya, keputusannya, perintahnya. Wahakada, mereka mentakwil-takwil ayat ataupun ahadith, wayatala'abun, mereka bermain-main dengan nas-nas yang ada. Qala wa fil jumlah, maka kesimpulan dari semuanya ini, aradal musannifu an yubayyina anna salafa ashabil hadith yusbituna asma Allah wa sifata kamalihi min ghairi tashbihin wala tamsilin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Bahwa musannif al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, beliau dalam matan ini ingin menjelaskan bahwa para salaf ashab al-hadith, yakni ashabul hadith, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, tanpa tasbih, penyerupaan. Wala tamtsil, tanpa memisalkan. Wa min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah makna maupun lafaz. wala ta'til, dan tanpa menolak. Bal yusbitunaha 'alal wajhi alladhi yaliku bi'izzatihi wa jalalihi wa 'azamatihi. Akan tetapi ahlul hadis mereka menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang pantas, sesuai dengan kesempurnaan dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yujarunal musyabbiha fayushabbihu Allah taala bisifatil makhlukin. Mereka tidak menyerupai musyabbihah, sehingga mereka menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan ilmun ka ilmina, ilmu Allah itu seperti ilmu kita. Kastiwa wastiwaun kastiwaina, istiwa seperti istiwa kita. Kudratun ka kudratina, kudrah kemampuan, kekuasaan, kekuatan seperti kekuatan kita. Ini tasybih. Fa inna hadza dhalalun, ini merupakan kesesatan. Wala yujarunal mu'attilah fi nafy sifatil kamal allati athbathaha Allahu li nafsihi, dan tidak pula menyerupai mu'attilah dalam menolak sifat-sifat kesempurnaan yang telah Allah tetapkan buat dirinya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, al-musyabbihah ya'budu sanaman wal-mu'attil ya'budu adaman. Musyabbihah, mereka menyembah sonam. Ya, sonam, patung. Wal mu'attil, adapun mu'attilah ya'budu adaman, mereka menyembah suatu yang tidak ada. Karena musyabbihah, kenapa dikatakan ya'budu sonaman? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Barakallahu fikum. Sehingga seakan-akan mereka adalah menyembah sonam, makhluk. Baik. Al-mu'attil ya'budu adaman, mereka menyembah suatu yang enggak ada, Adam. Kenapa? Karena mereka menolak sifat. Mereka menolak sifat. Barakallahu fikum. Oh iya. Qal fa nahnu insyaallah nabra'u ila Allah min madhahibil musyabbihah wa min madhahib al-mu'attilah. Maka kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari mazhab musyabbihah dan mu'attilah. Fa nusbit hadhihi sifat 'ala al-wajhi al-la'iq billah ma'a tanzihina lillahi tabaraka wa taala 'an at-tashbih wa ibti'adina 'an at-ta'dil. Kita menetapkan sifat sesuai dengan yang barakallahu fikum, sesuai dengan kemuliaan dan kemagungan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita mensucikan Allah dari keserupaan dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari at-ta'til, dari penolakan dan penentangan terhadap sifat. Fala ta'tila wala tashbiha wala tahrifa wala tamtsil. Tidak ada penolakan, tidak ada tashbih penyerupaan, tidak pula merubah, tidak pula membisalkan. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari semuanya itu. Qala Allahu tabaraka wa taala laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala hal ta'lamu lahu samia. Ayat-ayat ini sebagai bantahan kepada musyabbihah mu'attilah. Barakallahu fikum. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Ya'ni nadhiran wa syabihan. Makna hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui baginya itu ada tandingan, keserupaan? Ya'ni samian, ya'ni nadhiran. Makna samian, nadhiran, syabihan, yang serupa, yang menandingi, yang semisal. Baik, ta'alallahu an dzalik, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan dan tandingan. Qal fa nahnu la nusabbih wa fi nafsil waqt la nu'atil. Kita tidak menyerupakan dan sekaligus di saat itu juga kita tidak menolak. Banlus bidillahi sifat alal wajhil la'iq bih. Tapi kita menetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Qal wa qal wa yujrunahu. Wa yujrunahu, yakni mengalirkan, membiarkan ayat sesuai dengan apa yang datang. Yakni maknanya ahlus sunnah humul ladzina yujrunahu 'ala dhahir. Ahlus sunnah mereka mensikapi nas-nas tentang nama maupun sifat, mereka mengalirkan nas-nas itu sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Ala zahirihi al-la'iq billah. Sesuai dengan zahir yang pantas bagi Allah. Yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa zahir alladhi yadhhabu ilaihi ahlul batil. Bukan makna zahir nas yang dipahami oleh ahlul batil dari kalangan mu'attilah dan musyabihah. Fa inna kullan minal musyabbihah wal mu'attilah yaqulun, dikarenakan mu'attilah dan musyabbihah mereka sama-sama mengatakan inna dhahira huwa alladhi huwa hadhihi al ma'ani al fasidah allati yatawahhamunaha min musyabahatin wa mumatsalatin wa mumatsalati sifatillahi li sifatil makhluqin. Mereka mengatakan bahwa zahir itu adalah makna-makna yang rusak sebagaimana yang telah mereka gambarkan, yang telah mereka hayalkan dari keserupaan maupun dari permisalan terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zahir yang dipahami oleh musyabihah. Lidzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan kullu mu'attilin musyabbih wa kullu musyabbihin mu'attil. Setiap mu'attil mesti dia musyabbih. Setiap yang terjatuh pada ta'til dia telah terjatuh pula pada tasybih. Wa kullu musyabbihin mu'attil. Dan setiap yang mentasybih berarti dia juga telah terjatuh pada ta'til. Bagaimana penjelasan tersebut? Kok bisa? Kok bisa musyabbih mesti mu'attil dan mu'attil mesti musyabbih? Datang penjelasannya. Wa dzalika annal mu'attil yafhamu min dhahirin nusus anna fiha tasybihan. Mu'attil, kenapa mereka dikatakan musyabbih juga? Dikarenakan sebelum dia menta'til, menolak sifat, dia sudah menyerupakan dulu dengan makhluk. Kalau kita tetapkan sifat ini, kita berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Di sini, dalam sifat ini, mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti sifat yadain misalkan. Dalam lafaz yadain, Allah menyebutkan dalam ayat kalimat yadain, yadayya, ini mereka serupakan. Oh, berarti kalau Allah memiliki tangan, ini berarti serupa dengan makhluk. Ini sudah mereka terjatuh pada tasbih. Sehingga mereka akhirnya menolak sifat tersebut. Sehingga kullu mu'attil musyabbih. Fayadhabu ila ta'wil wa tahrif wa ta'til. Sehingga mereka pun langsung mengambil sikap menta'wil nas. Nas yadain diartikan, dimaknakan dengan nikmatain, kudrotain, dan yang semisalnya. Wa tahrif, merubah makna. Wa ta'til, dan dia menolak sifat yadain. Tolak. Kemudian kalimat yang kedua, wal musyabbih, tadi kullu musyabbihin mu'attil, setiap musyabbih juga telah terjatuh pada ta'til. Bagaimana itu? Qal wal musabbih yafham hadha tashbih. Musabbih, mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa yajmud alaih, dan mereka tetap kokoh dalam prinsip tersebut. Wa yu'atil as-sifah al-haqiqiyah. Mereka, seperti dalam misalkan dalam sifat yadain, mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih. Di saat itu, mereka otomatis terjatuh pada ta'til, penolakan. Penolakan apa? Menolak sifat yang hakikiyah. Sifat yang benar. Yang tidak serupa dengan makhluk. Mereka tolak. Iya kan? Barakallahu fikum. Baik. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti di saat itu dia telah menolak tentang sifat yang hakiki yang Allah tetapkan buat dirinya. Barakallahu fikum. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti Allah lawan dengan dari apa yang mereka serupakan. Kan itu, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Berarti mereka telah menolak sifat yang hakikat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga ini makna dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kullu mu'attilin musabbih wa kullu musabbihin mu'attil. Qala fal muradu bidh-dhahir, sehingga yang dimaksud dengan zahir nas inda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah, al-ma'na alladhi yafham au yufham min al-laf fi lughatil Arab. Yang dimaksud dengan zahir di sisi ahli sunnah adalah makna yang difahami dari lafaz. Yad, misalkan, dalam bahasa Arab artinya tangan. Itulah zahir dari nas. Maka ahli sunnah menetapkan Allah memiliki tangan. Selesai. Yang mana tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa zahirul istiwa, maka zahir kalimat istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'ars istawa, atau kalimat istawa 'alal 'ars tsumma istawa 'alal 'ars. Baik. Anna Allaha istawa fawqa 'arsyihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wastaqarra 'alaihi wa 'ala 'alaihi, menetap di atasnya dan meninggi di atasnya, di atas arsy. Kama fassarahu salaf, sebagaimana telah ditafsirkan oleh para salaf. Fa hadzal ladzi yufham min lughatil Arab. Inilah yang difahami dari bahasa Arab. Inilah yang difahami dari bahasa Arab. Apa makna istiwa? Istawa ma'ruf. Istawa itu dalam bahasa Arab adalah ala wartafa'a. Meninggi di atas ars. Barakallahu fikum. Meninggi di atas ars. Ini dipahami. Maka zahirnya demikian. Dan kita harus imani. Dan istiwa Allah tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Qala rahimahullah. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ini ada sedikit ya gambaran yang bisa dibawa kepada perkara yang tidak benar sebenarnya. Sehingga tapi beliau akan menjelaskan seperti apa yang maksud dari ucapan mu'alif rahimahullah. Qal yakiluna kaifiyata sifat. Yang dimaksud yakiluna ilmahu, menyerahkan kepada Allah ilmunya, maksudnya adalah kaifiyah, tentang ilmu kaifiyah, pengetahuan tentang kaifiyahnya. Kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimananya sifat tersebut. Baik. Bukan menyerahkan makna. Bukan menyerahkan makna dari sifat. Kalau menyerahkan makna dari sifat, ini adalah manhajnya mufawwidhah. Mereka tidak mau memaknakan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam nas-nas. Istawa mereka tidak mau mengartikan sebagaimana dalam bahasa Arab. Apa makna istawa? Kita enggak berani mengartikan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mufawwidhah. Menyerahkan makna, tidak mau mengimani tentang sifat istiwa sesuai dengan makna hakikatnya dalam bahasa Arab. Baik. Qal yakiluna ilallahi ta'ala huwa ilmul kaifiyah. Yang dimaksud dengan ilm di sini adalah ilmu kaifiyah, tentang pengetahuan bagaimananya. La ilmal makna, bukan ilmu maknanya, pengetahuan tentang makna dari sifatnya. Yad itu maknanya tangan. Ya, ini namanya ilmu tentang makna dari sifat. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah tidak menyerahkan maknanya. Tidak menyerahkan makna. Mereka mengimani yad maknanya tangan. Waj maknanya wajah. Ain maknanya mata. Ahlus sunnah mengimani itu. Adapun mufawwidhah tidak mau mengartikan. Mereka menyerahkan makna dari ayat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat itu bahasa enggak tahu bahasa apa. Bukan bahasa Arab seolah-olah. Sehingga itu mereka enggak bisa ngerti maknanya. Enggak mau mengartikan. Barakallahu fikum. Mereka serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manhaj mufawwidhah. Adapun ahlu sunnah, mereka menyerahkan tentang kaifiyah, tentang bagaimananya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah menetapkan Allah memiliki wajah. Adapun bagaimana wajahnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Qal fa innallaha yattasif bi annahu 'alimun wa nu'min bi hadzal ilm. Allah mensifati dirinya dengan alim, ilm. Maka kita imani ilmu tersebut. Lakin hadza ilmun la yushbihu ilmal makhlukin. Ilmu ini tidak serupa dengan ilmunya makhluk. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adapun ilmunya makhluk, ilmu yang sangat lemah sekali. Barakallahu fikum. Qal wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci perbendaharaan ilmu ghaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib tersebut kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh gugur satu daun kecuali Allah mengetahuinya. Satu daun di tengah hutan sana, di tempat yang terpencil, tempat jauh, mungkin gelap atau bagaimana, ya, Allah Maha tahu. Satu daun pun di sana gugur satu daun, di sana gugur satu daun, Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Di saat itu juga berbarengan, satu detik itu juga, di sekian tempat gugur daun-daun, Allah mengetahuinya. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wala habbatin min dhulumatil ard. Dan tidak pula satu biji pun dalam kegelapan dalam tanah. Allah mengerti. Allah tahu. Wala radbin wala yabisin. Baik yang kering maupun yang basah. Illa fi kitabim mubin. Semuanya itu ada pada kitab yang nyata. Wa qala subhanahu wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguhnya Allah telah meliputi ilmunya, telah meliputi segala sesuatu. Wa ilmul makhluqat la yushbihu ilma Allah. Ilmunya makhluk tidak serupa dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La min qarib wa la min ba'id. Tidak sedikit pun serupa, dari dekat maupun dari jauh tidak ada yang serupa. Lal bashar yushbihu ilmahum ilmuhum ilmallah. Tidak manusia, ya, ilmunya, ilmu mereka tidak serupa dengan ilmu Allah. walal malaikah. Tidak pula ilmu malaikat dengan ilmu Allah enggak sama. Barakallahu fikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak akan meliputi sedikit pun dari ilmunya kecuali dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mengerti tentang ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Qal, kemudian beliau melanjutkan, qal wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Mereka ahlus sunnah, ahlul hadis telah menyatakan bahwa takwil dari sifat-sifat tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti huna kalamul Imam Malik rahimahullah. Dalam penjelasan ini maka datang ucapan al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal-kaif majul wasu'alu anhu bid'ah. Fahada ya'ti jawaban ala kulli su'alin an ayyi sifatin minas sifat. Maka dengan ini, dengan kaidah ini, ucapan al-Imam Malik tersebut sebagai jawaban atas setiap pertanyaan dari setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap sifat, dari setiap pertanyaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah seperti ucapan Al-Imam Malik, istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Fa idza qila matalan, jika dikatakan kaifal yadan, bagaimana kedua tangan itu? Nakul, kita katakan al-yadani ma'lumatan. Sifat yadan itu sifat yang diketahui maknanya. Lakin kaifiyatuha, kaifiyatuhuma majhulah. Tapi bagaimananya, hakikatnya itu majhulah. Tidak diketahui. Wahakadha nakul fisa'iri sifat. Kita katakan seperti ini pada seluruh sifat. Baik dalam hal ilmu, kemudian istiwa, nuzul, maji, ghadab, ridha, dhahik, dan seterusnya. Sifatul af'al wa sifatul dhat kulluha na'rifu ma'aniha. Sifat-sifat berupa af'al, perbuatan, ya, seperti maji, nuzul, ini kan perbuatan. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, datang, turun, ya, menciptakan, mematikan, menghidupkan, ini kan sifat berupa perbuatan. Demikian pula sifat zat. Sifat zat seperti ain, mata, yadain, dua tangan, ya, wajah. Ini kan sifat-sifat zat. Paham ya? Baik. Sifat af'al maupun sifat zat, kulluha, semuanya kita pahami maknanya. Kita paham maknanya. Wa yajibu an nu'minu biha wa nusbituha lillah. Kita wajib mengimani sifat tersebut dengan makna yang hakiki. Dan kita menetapkannya bagi Allah. Akan tetapi, lakin alladzi la yajuz, yang tidak boleh, an nad'ihi aw naqulu lahu huwa ilmul kaifiyah. Yang tidak boleh itu adalah tentang ilmu kaifiyah, tentang bagaimananya. Itu yang enggak boleh kita masuk ke dalamnya. Nusbitu lillahi sifah alal wajhi la'iq bih. Kita tetapkan sifat sesuai dengan yang pantas bagi Allah. Barakallahu fikum. Kemudian kita tidak mengaku mengerti tentang kaifiyah. La min qarib wa la min ba'id. Li'anna hadha huwa alladhi la ya'lamuhu illallah. Inilah perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtajja rahimahullah biqaulih, beliau berhujjah berdalil dengan ucapannya, kama akhbarallahu anil rasikhin fil ilm annahum yakulun, sebagaimana Allah telah memberitakan dalam firman-Nya tentang orang-orang yang rasikhin fil ilm, orang yang kokoh dalam ilmunya. Bagaimana? Orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, mereka mengatakan dalam firman Allah, Allah berfirman, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka mengatakan amanna bih. Allah mensifati, ini loh sikap yang benar. Siapa mereka? Orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu. Mereka mengatakan seperti bagaimana? Aman Nabi, kami beriman dengan sifat tersebut. Kullun min indi rabbina. Semuanya itu datang dari Allah. Kita imani. Karena Allah telah memberitakan. Melalui firmannya maupun melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita imani. Aman Nabi, kami beriman dengannya. Semuanya itu datang dari Allah. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal. Wahadihi kira'atun likathirin minas salaf. Yakifuna ala qawlih wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Baik, lompat ya. Qala Allahu ta'ala, huwalladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ini kelengkapan ayatnya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Dalam kitab itu ada ayatun muhkamat, ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan di sana ada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang tersamar atas sebagian dan tersamar atas, tidak tersamar atas sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun ini Allah menyebutkan dua golongan orang yang tentang sikap terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabih. Golongan yang pertama, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang hatinya ada penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Baik. Dengan tujuan apa? Mereka berdalil atau berhujah atau terkadang menyeret-nyeret, menarik-narik ayat yang tadi. Ada terkadang itu mutasyabih yang difahami oleh para ulama, ahlul ilm, maknanya demikian. Adapun inda ba'din nas, sebagian manusia ya enggak ngerti maknanya. Ditarik-tarik jadikan hujah, barakallahu fikum, dengan tujuan ibtigha' al-fitnah, untuk mencari, untuk membuat fitnah. Baik. Wa ibtigha' ta'wil, dan mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat-ayat sifat. Ini disebut ayat yang mutasyabih. Yang ada kesamaran, kesamaran. Ya, ini dalam perkara apa tadi? Tentang kaifiyahnya. Mereka tarik-tarik. Mereka berusaha demikian-demikian. Dengan tujuan tadi. Mencari fitnah. Untuk mencari ta'wil. Barakallahu fikum. Yang mana tidak ada yang mengetahui ta'wilnya tersebut. Makna dari sifat itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Warrasikhuna fil ilm yaqulun, dan orang-orang yang rasikh kokoh dalam ilmunya, mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun sikap orang-orang yang rasikh fil ilm, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan perkara tersebut, bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barakallahu fikum. Ini dua golongan taib yang dalam perkara ayat-ayat yang mutasyabih. Barakallahu fikum. Beliau kemudian nanti akan menjelaskan tentang barakallahu fikum qiraah dalam membaca ayat ini. Nanti ada sebagian qiraah berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di sana. Ada sebagian qiraah di sana lanjut. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Ya, jadi di situ wawunya waw ataf. Kalau waqaf berarti wawunya waw istinafiyah. Di sana kemudian nanti ada maknanya tersendiri. Kalau istinafiyah maknanya demikian, kalau itu waw ataf maknanya demikian. Beliau akan jelaskan nam dalam paragraf-paragraf berikutnya. Nah, insyaallah taala kita ambil pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam.